Ano yung abuli naman? Syamsia, halaman 80 put. Tidak benar tali jika benar pada maka Yang keduanya adalah syarqiyah mutasilah salibah. Wa imam mufasilatun, dan ada kala kaliannya mufasilah. Dan bermula dia yang mufasilah itu alati yang dihukumkan padanya tabiyah dengan kanafi munafah antara dua kabiyah. Wat munafah pada benar dan pada sulit ma'an kalgaran beserta. Wat wakum munafah, munafah pada benar dan munafah pada sulit. Jadi tak hukum ke munafah, mana munafah hanya bertentangan wai, bertentangan pada betul. Mana munafah pada betul, betul pada dua haitim. Makna munafah pada sulit, sulit pada dua haitim. Tapi menentang pada betul. Nyo betul, jih betul, nya haitim. Menentang pada sulit, nyo sulit, jih bisulit. Maknanya nafi, nafi nyo, nafi jih, hanjir. Tak sebut nyo, aku sebut jih, yang buhajir. Yang keken munafah bisirki wal kisbi ma'an. Jadi anapat kusapat sama sekali. Kambing kan anak sapat pak betul, sapat pak salah, sama-sama salah. Jadi sini hiting yang pembagian pertama. Pembagian pertama dihukumkan padanya kabiyah dengan tanafi. Tanafi munafah antara dua kabiyah pada benar dan sulit hal keadaan beserta, ataupun pada salah satu keduanya, makanya lah. Jadi najib yang munafah pada benar hana munafah pada sulit, ataupun munafah pada sulit hana munafah pada benar. Dileboh surah tanafi. Nah tanafi bisriki wal kisbi ma'an, na tanafi fi syirki faqat, dan na tanafi fil kisbi faqat. Nyan kata po, ataupun dengan nafinya tanafi. Nafi tanafi penafi munafah. Bapak-bapak tanafi bebek tak bermakna menafikan. Bila tanafi tak bermakna menafikan, nafi tanafi menafikan menafikan. Jadi tanafi maknanya bertentangan. Dalam arti adakala maknanya han mutafat pada subut, ataupun han mutafat pada kulit, atau han mutafat mandua. Yang makna tanafi binafihi kunafi tanafi. Hana tanafi hai lagunya. Kena pegah kalau hana yang menentang kamu mengandua. Yang mereka berpulih orang dua ke ilmu menyingat loh, dia menempat tergaya loh. Jadi yang gok tu, gok dihukum tanafi antara dua ke, sehingga diibaratkan dengan bahasa lagi ilmu menyingat. Tak jauh, hana laginya. Jadi hana laginya, kenyuh hana tanafi. Yang kenyuh surah dinafihi dengan penafinya tanafi. Berarti nyo patiahi mumpasilah salibah. Menyokadiyah syartiyah mumfasilah yang dihukumkan dengan tanafi, yang keken mumfasilah menjabah. Menyokadiyah syartiyah mumfasilah yang dihukumkan dengan nafi tanafi, keken mumfasilah salibah. Contoh bagi kita-kita imma ayyakuna al-adadu zawjan aw fardan, yang dihukumkan dengan tanafi. Padahal bilangan ada gala genap, ada gala ganji. Bahkan ada gala. Tapi bilangan, nah genap, nah ganji. Nyahinan berarti tak hukum bahwa antara genap mengganji han menepat. Kadang-kadang ada gala menu, ada gala menih. Berarti tak hukum dengan tanafi. Makanya kecontoh mufasilah mujabah dihukumkan dengan tanafi antara genap dengan ganji. yang kau riba, walaysa dan tidaklah, putra yang tidaklah, adakalah bahwa adalah ini, ini insan, itu hayawan ataupun hijab. Insan adakalah hayawan, adakalah hijab. Padahal adakalah hayawan, adakalah hijab, hukumnya hanya menentang antara hayawan dan hijab. Angham menyebutkan hayawan, hijab, menjadi hijab, hayawan, menjadi hijab, menjadi hayawan, menjadi hayawan, menjadi hijab. Angham menang pada hari kelebihnya. Padahal antara hijab dengan hayawan hanya ada nafi. Maka takut, walaysa. Yang laysa itu untuk menafikan dan nafi. Jadi laysa untuk menafikan. Tanafi, tanafi, baima itu, imma ayakuna hadal insan muhayawanan aw aswada, yang hinan menuju kepada tanafi antara hayawan dengan aswad. Idunya ulafai, insan adakala hayawan adakala hijab. Ini kata para kerakun bilangan adakala jinam adakala ganji. Mana dia punya kon kenak kanji? Punya kon kenak kanji? Punya nyawa kenak? Teknya kanji? Nak hitam, nak hitam, nak putih, berarti hitam putih hanya mengepat. Nak kenak, nak kanji, berarti hanya mengepat. Mau dia tak buka? Manusia, nak hayawan, nak hitam. Kita kena menang di dunia bahawa hayawan dengan hitam hanya mengepat. Padahal ini munafah ya. Idunya oleh ibarat kepada munafah antara hayawan dengan hijab. Padahal hanya munafah, maka munafahnya tak nafi dengan laisa. Walaisa, tidak, tidak adakala bahwa adalah ini insan atau hayawan atau aswad. Yang tidak akhirnya, berarti kesimpulan antara hayawan dan aswad tidak munafah. Maka dukun sartiyah mumpasilah saribah. Aku lu lembut. Bermula syartiyah itu dua pembahagian. Yang pertama muktasilah dan yang kedua mumpasilah. Maka bermula muktasilah, dianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan benar qadiyah atau tidak benarnya qadiyah. Aduh degeri benar qadiyah yang lain. Jadi tak hukum dengan benar qadiyah, yaitu tali, atau hana benar tali, tak degeri benar mubadah. Jadi menyebutui je, nyo butui si. Menyebutui je, nyo hana butui. Ini betul syartiyah mubasilah. Fainau fain. Maka bermula muktasilah itu alati yang dihukumkan padanya dengan benar qadiyah atau tidak benarnya qadiyah atau degeri benar qadiyah yang lain. Maka sesungguh hukum, maka jika dihukumkan padanya syartiyah muktasilah dengan benar qadiyah atau degeri benar qadiyah yang lain, maka dianya itu muktasilah mujabah. Jadi kendalanya ingkana hada insanan bahwa hayawanon. Maka jika fa'inna hukma, maka sesungguh hukum padanya itu sabit dengan benar hayawaniyah atau degeri benar insaniyah. Atau benar manusia menyebutui nyo insan, berarti butuilah nyo hayawan. Maka dihukumkan dengan benar hayawaniyah atau takdi benar insaniyah. Berarti nya mutasilah jawab. Dan jika dihukumkan padanya mutasilah dengan salaf benar qadiyah, adapun nafi benar qadiyah, ada tak terjadi benar qadiyah yang lain. Menyebutul qadiyah je, maka nyokon lagi nyok. Maka dianya itu mutasilah salifah. Contoh bagi kenyataannya, laisa al-batah, tidak sekali-kali. Jika adalah ini itu insan, maka dianya itu jamadah. Nyonyo insan makanya benda mati, nyankon lagi nyankon lagi untuk menafikan benar, untuk menafikan kalian benar kalian dengan sebab benar kalian. maka sesungguh hukum padanya itu dengan salah ataupun dengan nafi benar jamadiyah ada jadi benar insaniyah. Wal mutasilatu dan berulah mutasilah dianya itu alati yang dihukumkan padanya mutasilah dan bermula mumpasilah sianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan tanafi antara dua qadiyah. Jadi yang maksud daripada qadiyahnya untuk menunjuki kepada tanafi menentang antara dua qadiyah. Adakala tanafinya pada benar dan zulim ma'an manwa artinya bi'annama la yakbukani wa la yakbibani dengan bahwa sesungguhnya dua kaukaliyah tidak benar keduanya dan tidak zulim keduanya. Jadi butuh manwa kan zulim manwa bikin ataupun tanafi pada benar pekat artinya dihukumkan termasuk keduanya dua kaukaliyah tidak benar keduanya tetapi keduanya kadang-kadang sulit keduanya yang kan tanafi pada benar yang baik butuh manua sulit manua juga adapun pada sulit makat artinya dihukum dengan wasungguh keduanya hantulit keduanya tapi dan kadang-kadang benar keduanya yang benar. Jadi pembagian pertama daripada satiyah mumpasilah tak hukum menentang pada benar dan sulit. Benar bandua haitim, sulit bandua haitim. Dibancit mesti benar sabok, salah sabok, lain hanya jarak. Ataupun dah hukum tanafi pada benar. Artinya nyo butoi, jin butoi, nya juga. Butoi sabok, je butoi nyo je, butoi jin je. Salah bandua, gecit. Nah, nino punya dah hukum tanafi pada benar. Hana tanafi pada tulis, tulis manua anjir. Kau beda? Ini pemakaian pertama apa? Butuh manua anjir, tulis manua anjir. Menyanyok yang baik butuh manua, tulis manua anjir. Pemakaian yang jelek, tanafi pada tulis. Yang baik tulis manua, butuh manua anjir. Ataupun dihukumkan dengan nafinya tanafi. Artinya dengan salah demikian tanafi. Yang terakhir salaf kanafi berarti nanti tidak mumpasilah salibah. Maka jika dihukumkan padanya mumpasilah dengan tanafi menyerta hukum dengan tanafi maka dianya itu mumpasilah mujabah. Nah, menyerta nafi dan hukum menentang itu mumpasilah mujabah. Amma iza kana hukmu fiha bin tanafi adapun apabila adalah hukum padanya qadiyah itu dengan tanafi pada benar dan sulit ma'an ini saya dinamakan mumpasilah hakikiyah ataupun manik umar. Jadi kita bertanya ima ayyakuna hazal adadu zaujan au fardan maka sesungguhnya kita bertanya hazal adadu zaujun dan hazal adadu fardun yang la yasukani ma'an tidak benar keduanya hakadaan berserta dan tidak sulit keduanya hakadaan berserta. Aku butuh bandua itu. Cuma aku butuh hai ini bilangan genap butuh. Ini bilangan ganji butuh sih. Berarti bilangannya genap punya ganji punya. Hai ini. Oh tak nak pilih bandua. Genap kan ganji pikun. Yang ini hitim. Jadi tak pegah kan bandua anjir. Tak pegah punya bandua anjir. Maka kekun lagi yang tak nafi pada benar dan salih dan sulit. Sehingganya kekun dalam mumpasilah hakikiyah. Adapun apabila adalah hukum padanya qadiyah dengan munafah pada benar fakat yang menentang pada benar, Pak Nabi hanya menentang, maka dianya itu bukan manek jamak. Menentang pada benar, berarti nyo betul, jih betul, nyo sebut, jih sebut, nyanya hanya. Tapi nyo Nabi, jih Nabi jut, yang dikunan manek jamak. Lagi kena tanya, adakala bahawa adalah ini syik, itu kae atau batik. Bendanya adakala kae, adakala batik. Mana ni yang baik kaya binyo, batik binyo yang jut. Hampir satu benda, ji kaya dan ji batik. Maka tak bersempat hajariah dengan syajariah sebab satu benda, kenapa? Tapi tak menampi batua, kaya kan, batik kan, yang jut. Jadi menafikan gaya dan menafikan mati, maka sesungguh kegiatannya hadha syik syajarun, burunglah ini syik itu gaya, ataupun burunglah ini syik itu mati, tidak benar keduanya. Ini menjadikan kebudoy manuah hanya. Dan kadang-kadang tulis keduanya, tulis manuah itu dengan bahawa adalah ini syik itu hayawan. Jadi syiknya hayawan. Mau ditakut ini syik ada kala gaya, ada kala mati. Kaya kan batik betul, uci kameng, kameng benda nak kaya. Kan kaya kan batik, berarti kaya pun Nabi, batik pun tu pun Nabi. Maka antara dua orang qadiyahnya Nabi manua. Qadiyah yang menyatakan ini adalah batik, kan. Ini adalah kaya, kan cik. Yang ni putih, ini adalah hayawan. Sedangkan qadiyah yang tak terbuka, ini itu kaya, ini itu batik, manua kan. Jadi sama dengan antara hadha syik hajar dengan hadha syik syajar, yang dua bukaliah yang menentang munafah pada benar akan. Mana menentang pada tulis, karena benar beriman dua saja. Dan adapun apabila adalah hukum padanya bukaliah dengan munafah pada tulis papat, maka dianya itu kegunaan mana yang perlu. Ada contoh kedua-duanya, adakala bahwa adalah ini syik itu kon kaya atau kon batik. Syiknya adakala kon kaya, adakala kon batik. Yang hadir Nabi Manua, kon kaya bikon, kon batik bikon. Yang ni apa sih? Kon kaya, kon. Kon kaya, kon. Dia punya nak punya tak pernah pergi kon kaya, putih? Kaya? Kon kaya? Kon. Berarti kaya? Kon patih? Kon. Berarti patih? Sama dengan tak pernah pergi kon kaya, tak pernah pergi kon patih, sama dengan tak pernah pergi kaya dan patih. Kaya itu. Nyo, kon kaya. Dan nyo, kon patih. Yang kamu dapat kon kaya, kon patih. Nyo, kon kaya. Dan nyo kon pate. Berarti nyo kong tui. Nyo nyo, nyo kon pate. Kon gaye, kon. Kon nyo gaye tu. Kon pate, nyo tui. Kon gaye, nam tui. Nyo, kon gaye, kon pate, nam tui. Kon nyo pate. Berarti nyo kon gaye, nyo kon pate. Nyo kon gaye. Yang nyo, kon gaye, kon pate. Yang kon gaye, yang kon pate. Mana? Sebab ketika tak menampi kon kaya, kon kaya berarti kaya. Kon mati berarti mati. Sama dengan mendapat kaya dengan mati. Nah itu. Jadi menyolah syajar dengan lah hajar, yang mana ulu. Tak menampi bandua anjir. Nampi apa anjir? Nampi lagi nyok. Nyo nampi apa nyok? Nampi lah hajar. Lah hajar mana nampi? Betul lah hajar katanya. Nyonyo nafi la saja la hajar mana mati karena la hajar yang nafi la saja mana nafi karena betul la saja dan kena sebut dua la saja dan la hajar yang nafi berdua ada la hajar dikon la saja dikon yang ini mana berarti menyonya contoh lanjut nafi berdua maka dikon mana ulu. Wa illa menyatap nafi bandua, sungguh ada nasi itu syajar dan hajar. Pate binyonya, kaya binyonya makan hikir. Bahawa malum. Ianya keadaan si itu saja dan hajar ma'an itu mustahil. Maka dia suka ni dan kadang-kadang benar keduanya, kadang berserta. La hajar, non la hajar, betul iban dua itu. Dan kadang-kadang benarlah keduanya ma'an. Dengan bahawa ada iaitu hayawan. Baca waktu kami nabung, nyambutra. La hajar dan la hajar. Tapi musafat, la hajar dengan la hajar pak kami. Karena pada keduanya bukan badai dan bukan kaya. Jadi musafat. Yang baik sunyi, musafat je. Dan jika dihukumkan padanya kariah dengan salah kanafi. Jadi takunafi dan nafi, takugah hana dan nafi. Menyebunuh takugah na dan nafi. Menyebunuh na dan nafi yang mumpasilah pejabat. Dan jika dihukumkan padanya dengan salah kanafi, maka dianya itu mumpasilah salibah. Baikkanlah hukum dia, maka jika adalah hukum padanya dengan salah munafah pada benar dan sulit ma'an, adalah ada iaitu salibah hakikiyah. Jadi punya salibah hakikiyah, menafikan munafah pada benar dan menafikan munafah pada sulit. Contoh bagi kata-katanya, laisa. Tidaklah adakala bahwa ada ini itu insan. Adakala bahwa adalah ini insan, itu hitam atau putih. Insannya adakala hitam, adakala putih. Yang kan lagi nya. Tak nafi, kan lagi nya. Gimana kan? Insannya munafah insan, munafah aswat dengan katib pada insan, pada subut. Nah menentang subut. Nah menentang subut aswat mensubut katib pada insan. Anak menentang karena jid hidro insannya hitam dan jid mulih. Berarti insan kemudian katib dan aswat pada insan hana menafah pada subut. Buka hana menafah pada subut kadang menafah pada nabi. Jid hidro insan ke hitam dan ke katib. Jid cip belum putih bangai. Orang putih, tapi haji itu boleh. Berarti hitam nafi karena putih, katib nafi karena haji itu boleh. Jadi antara aswat dengan katib pada insan tak pun sapat jut, tak pun nafi banua jut. Sama dengan hana munafah mubajud. Pada subut hana munafah, pada sulit pun hana munafah. Maka tak pun nafi munafah banua jadi. Jadi dari segi penafi gegen salibah. Dari segi munafahnya dari dua boh jadi, maka gegen salibah manik jamak. Ada pun salibah hakikiyah. Jadi syartiyah mumpasilah salibah hakikiyah. Kak nyampai punya umpunya ini. Mengapa ada penyum yang kan hek itu melayu tanpa minum tulah tentang. Tentang ada tuan pula ada tuan tuan dari bapa bunuh kan ada lagi. Mereka kan lain. Dia kan dari bapa bunuh dari bapa dari dia. Yang kata bohnya condong salibah hakikiyah saat mufasilah salibah hakikiyah. Paling tahu maka sesungguhnya pekerjaan harus ijtima' keduanya hitam dan katib, dan harus iltifa' keduanya hitam dan katib. Dan jika adalah hukum padanya mumpasilah itu dengan salah munafah pada benar pakan, ada ia itu salibah mana jama'. Jadi yang tak penafi munafah, munafah betul dia penafi. Hana tak penafi munafah boleh. Yang menyatakunafi munafah pada benar, ada kalian itu salibah maneh jamak. Contoh lagi pengertiannya, tidaklah. Adakala bahwa ada ini insan itu hayawan atau aswan. Jadi antara hayawan dengan aswan yang itu apa insan? Insan hayawan, insan aswan. Yang hanya menentang, laisa. yang hana menentang pat, yang hana menentang pada benar. Karena menyepada benar, dia pun dapat insan hayawan, insan aswan. Ini kan jadi dapat insan hayawan dengan insan aswan. Tapi menyambung nabi bandua hanya nanti. Insannya hayawan, kau dicami kau ni. Ini nampak pulak, mil kau dicam kan juga. Mau menyambung hayawan? Ini insan yang bukan hayawan, karena. Jadi makanya yang tak pegang hanya menentang, hanya mengapa pada subut, subut hayawaniyah dengan subut aswadiyah pada insan yang hanya menentang, karena jil subut bandua, tapi nafi bandua nyan yang hajir. Maka nyan adalah salibah manik jamak, karena yang tak nafi menentang pada jamak tak nafi, kau pada nafi, kau pada tulis. Takunafi menentang pada tubuh, menentang pada tubuh hana. Pak Nafi, oh, Pak Tulik, oh, Pak Tubuh hana menentang. Karena jir, ini insan, itu hayawan, dan juga ini insan, itu hitam. Jir dengan yang hantu. Berarti sama dengan antara hayawan dengan hitam pada insan hana menentang. Maka takun tidak laisanya itu untuk menafikan munafah pada subuh. Kon menafikan munafah pada tulik. Yang tak pegang hana menentang pak tubuh dia yang tegak. Kah? Fainahu maka semuanya pekerjaan haruslah ijtima' keduanya hayawan dan aswad, dan tidak harus ijtima' keduanya. Dan jika adalah hukum padanya kaliyah itu dengan salah munafah pada tulik makat, yang tak penafi munafah pak tulik mantan ada yaitu salibah mana ulu. Sebagai contoh kedudanya tidaklah adakala bahwa ada ini insan itu ulung rum ataupun ulung zanji. Rumnya bangsa rum, zanji ulung bangsa hitam. Jadi ini insan adakala rum adakala zanji. Cepat jadi urung menjanji. Anjir kan? Cepat. Cepat urungnya dua gong suku, urung Romawi dan suku Zanji, suku Afrika. Nigeria. Yang Zanji Nigeria atau Afrika? Nigeria. Nigeria. Kedua ya. Kau yang jiwa hidup. Dari gambar kamus dan jiwa hidup. Jadi antara suku Romawi dengan suku Zanji, Nigeriai, yang pada subuh mengapa hena? Pada subuh mengapa? Karena mungkin jiwa hidup dan jiwa rupiahnya nanti. Hanya pada subuh. Tapi pada nafi nyan munafah. Mana ji? Nafi di mana? Tak penafi munafah pada tulis. Tak penafi munafah pada tulis. Nyo nyokon jihkon kan dia mah sebab punya makna munafah pada tulis kan hadir nabi bandua nyo suku nyokon suku jihkon nya munafah pada tulis. Jadi anjir nabi bandua kan hadir nabi bandua wajib nabi bandua yang nah jir nabi bandua dia Raja kan berbedaan kan, nanti berpadang panggil mah. Jadi dan tanen salap munafah pada nabi, munafah pada tuli. Mana tuli? Punafinya, punafije. Puna menentang nafinya, nafije. Hana, ni kan hana itu mana salibah. Jadi salibah menafikan munafah pada tuli. Karena hana munafah pada tuli, dia munafah pada pedoi. Surat jahminya, urmedan minyoy. Yang yang tiga, paham pila itu punggungnya. Jadi Romawi binyo, orang Afrika binyo, di suku hitam binyo, suku putih binyo, yang tiga. Jadi yang baik sebut manuah. Jadi punya pada sebut mengapa? Pada nabi anak mengapa? Maka laisa ayat yang mengenai untuk menafikan munafah pada tulis. Makanya keken mana hulu. Wainahu maka sebenarnya pekerjaan haruslah dia tipa keduanya. Kediadaan dia terima. Yang baik kenapa? Dia tipa anak maka la palu yang baik dah kun yang baik dah kun putra bermula salibah hamliyah dan salibah mutasilah dan salibah munfasilah ada barang yang kalih ganda sebut akannya barang itu barang yang dirafakkan padanya barang akan hamal punya pada hamliyah dan dirafakkan ittisal pada mutasilah dan merafakkan ittisal pada munfasilah. Menyukai darafa hamliyah, darafa intisal, darafa intisal. Maka tidak ada yaitu hamliyah dan tidak ada yaitu mutasilah dan tidak ada yaitu mutasilah. Jadi guna benar bagi dua. Nah hamliyah mujabah, nah hamliyah salibah. Hamliyah salibah guna menafikan hamal. Hamal pada mengisbatkan mahmul pada mahmul Zaidun Balimon yang menghamalkan kalimon kepada diri artinya tak pegah tipe daunnya nampak diri maka good hamliyah karena nahamal hina kemudian tak pertama Malaysia laika daidun kaliman tidaklah diri itu yaidun berarti menafikan hamal daun ada diri menafikan hamal daun ada diri maka yang kata menafikan hamal ini yang kata hamliyah. Jadi seharusnya kaliah ada kala hamliyah, ada kala gairu hamliyah. Kan hamliyah salibah. Karena yang disalah oleh salibah, yang itu disalah hamliyah. Mat ketika lintap nafi hamliyah, ini hamliyah nanti. Lintap nafi mutatilah, ini mutatilah nanti. Menyebab kaliah mumpasilah, mana mumpasilah tanafi. Menentang antara mongok dengan antara mukadam mentali. Kenyamanan nampak mumpasilah. Mumpasilah qadiyah yang terhukum dengan tanafi menentang antara mempadam dengan tadi ketika itama Pak Salibah yang pertama ada nafi putra itu nafi leleza di penafi tanafi berarti hana ada nafi mami hana ada nafi yang qadiyah mumpasilah sedangkan makna mumpasilah qadiyah yang terhukum dengan tanafi. Ketika ada nafinya tak pun nafi, berarti hana ada nafi. Maka hana mumpatilah ni. Ubah saya jagungan mumpatilah ni, Pak. Jadi antara hana urun dengan urun hana. Urun terbagi dua. Nah urunnya, nah urun hana. Mana urun hana? Hana urun kan? Cuman urun hana ni pun tanya hana. Hana urun kan? Kan urun terbagi dua. Urun nape dengan napeng, yang yang guna pipeng, bukan urung, urung yang guna pi, urung na yang napeng, na yang hanapeng. Jadi mengisbatkan si yang lain bagi urung dan menafikan si yang lain bagi urung. Yang jadinya kan, na urung dan hana urung, hana urung yang kuat yang urung ada. Mana na urung yang hana urung, mana urung hana? Banyak betul. Jadi ni lah, kuah hamliyah talibah, kuah talibah hamliyah. Mana talibah hamliyah, menafikan hamliyah, hana hamliyah. Berarti Mio Zaidul Baimon yang patiah ini hamliyah karena gehamal Baimon ada titik punya Laisa Zaidul Baimon gupunafi Baim gupunafi hamal Baim kepada titik sama dengan hana hamal Baim kepada titik maknanya hana hamal ini mau katiah hamliyah yang dapat nafi putra yang hana hamal yang nafi hamliyah ini hana bukan saya katiah hamliyah. Menajib satiyah mutasilah. Qadiyah mutasilah yang dahukum latim tali bagi subuh mukadam. Menyerupkan hana latim, ada hana mukadam ke hana tali. Hana latim di hinan, berarti hana mutasilah. Jadi kon mutasilah talibah, hana mutasilah. Ya. Cuba, dapatkan enggak dapat ini. Jadi kan dari baru urutannya benar ada baru enggak? Mana di gerengha? Ininya kan habis miskin kumah. Berat miskinnya. Dan gua lupa di wilayah baru ininya benar yang dalam ininya kali jawaban. Lai walu bani adbat bermula salibah hamliyah dan mutasilah dan mubasilah dasar atuh mazakatum itu barang yang diramakan padanya akan hamal menyebab hamliyah dan diramakan itisal pada mutasilah diramakan itisal pada mubasilah wateka darma maka tidak ada yaitu hamliyah hamliyah darma berarti hanali hamliyah tarafa itisal berarti hanali mutasilah tarafa itisal berarti hanali mutasilah li anaha ma sabata bi hal hamlu wal itisal wal itisal faqad hanali hamliyah karena sesungguhnya kalian tidak subur padanya oleh hamal tidak subur itisal dan tidak subur itisal kalau memang itisal yang dapat nabi bukan kalian yang mutasilah sedangkan itisal dapat nabi karena itisal antara mukaddam dan dali mihana ibisal punat bekul bagiannya mumpasilah tengguran. Sedangkan makna mumpasilah sesuatu yang mempunyai ibisal. Baik-baik yang guna masdar kalau begini baik. Mumpasilatun berarti sesuatu yang mempunyai ibisal. Sedangkan wadidah pengamung ada nabi ditunjuk kepada hana ibisal. Yang hana ibisal mana bekul mumpasilah. Bekul kaya kurang lagi kurang apa ya? Jadi urgaya, naur gaya lebih, naur gaya apa ya? Naur gaya dihata, naur gaya anak puna. Mana puna? Beli gaya lagi. Upah saya dah kenur gaya lagi. Yang gaya lagi, ini gaya gaya. Tadi juga apa yang dibuat anaknya? Betul. Di anak tak perlu, karena kamu kun. Tidaklah ijerak memperlakukan ini nama di atas salibah dengan sekira-kira hukum lewat tetapi dengan sekira-kira istilah nyekor bahasa lewat ini istilah istilah ji yang laginya dikun hamliyah ada kalanya nabi atau mana ji hamliyah baik tak tetap hamliyah mana lewat hamlun jadi perlu sesuatu ada yang perlu lagi ada hamal siapa orang yang perlu lewat kan hamal hamal padi jauh padi bapa perlu lewat punya pun hamal padi dijak pada dua dulu. Berarti tak perlu analis dah hamal. Mana dah hamal lah, nyanyi mana, mana lobat. Jadi menghamalkan mahmul atau mau dan hamliyah menyakitkan berarti hana hamal. Ini kon mana lobat, ini mana tidak apa yang nak orangnya. Berarti orang berdebat dengan mana lobat. Berdebat dengan mana lobat. Sedangkan yang tak gunakan adalah mana istilah. Yang terakhir jawab dia boleh. Wa mafhuma Tuhan dan bermula segala mufhumnya qadiyah itu istilahiyah kandung. Nah, okay. Dan bermula mufhumnya qadiyah yang istilahiyah sebagaimana benar ia di atas mujabah, benar juga di atas salibah. Ini makna ta'rif hamliyah putra. Ta'rif mutasilah putra. Ta'rif mufasilah putra. Ta'rif istilahi. Jadi takrif qadiyah hamliyah terbenar kepada hamliyah mujabah dan terbenar kepada hamliyah salibah. Karena makna ji dihukumkan menyebab mutazilah pun dihukumkan benar qadiyah atau benar yang lain atau sulit qadiyah atau benar yang lain. Berarti nyanya mana itisal. Menyang hamliyah dihukumkan dengan subut mahmul atau mautu atau nafi mahmul atau mautu yang hamliyah nanti. Jadi baik tak kalau le mana lewat, no mana istilah walaupun hanya mana lewat ini. Naam, bihunan tak pegahnya mana istilah, ada urusan dengan mana lewat. Bermula munasabah yang dipertahkok ianya munasabah bagi nafal itu adakala pada menjabah maka munasabah ini karena tahkok makna hamal dan itisal dan ibisal dan adakala pada salibah maka karena serupanya salibah akannya menjabah pada taraf. Sebab jenis mana? Bunuh kali menjabah tiga. Mana rubah dengan mana lokan? Ini mana istilah? Walaupun tak pegah makna istilah, tapi wadah benakal dari makna lokan kepada makna istilah ke benar-benar tak wajib. Kharat wajah persamaan antara makna lokan dengan makna istilah. Munasabati, anasabat, menyopada kaliyah mujabah. Munasabati memang karena na hama kita. Na gugur tanggung, gugur subuh mahmul bagi mutung, maka gugur hamliyah. Na ikisal pada mutasilah, butuhnya arti butuhnya. Na impisal pada mutasilah, naikin sabat wai. Nyan wajah munasabat, menyopada kaliyah mujabah. Menyopada kaliyah salibah harus munasabat, maka karena serupa salibah dengan mujabah pada taraf. Taraf di kapan? Man beda saja munafahnya dinafikan, tapi taraf, taraf kaliyah musalibah, taban lagi taraf mujabah. Jadi Zaidun Paimon, yang mujabah. Taraf tidak Zaidun Paimon. Munyusalibah, tak cuma Zaidun Paimon. Tetap Zaidun Paimon cinta apa? Munyuhidik, ikan sesuatu tanyakan pada hari mawjudun. Menyino ingka laisa ingkana samsu talakan bahwa jamadun kapan cuman ino na ada tapi ini hanya ada tapi taraf ini kapan. Jadi karena saban taraf salibah dengan mujabah maka dipakailah nama yang sama. Menyo hamiyah hamiyah kedua, mutasilah mutasilah kedua, mutasilah mutasilah kedua. Jadi beda ke makna lawat ini benar pada salibah nanti. Lalu tidak boleh dikatakan kanan di depan dalam berapa ke depan ay al-mukaddimatu kanat ma'qudatan li dzikri aqsamil qadiyah awwaliyah wal mutasilah wal mufasilah laysa min al-aqsam awwaliyah ban min aqsami bismiha ani syartiyah. Bermula mukaddimah nyatanya pemantau dalam mukaddimah kalau kamu dalam pasal baik itu juga. Makalah yang kedua terdiri dari satu mukadimah dan lebok pasal. Jadi bermula mukadimah ada ia diangkatkan, dibuatkan akan dia untuk menyebut aksam qadiyah awaliyah. Aksam awaliyah ini yang dibahas. Bagaimana buka ikut? Pembahasan dalam mukadimah adalah pembahagian qadiyah yang awaliyah mendem. Sedangkan mutasilah dan mufasilah tidak termasuk daripada aqsam awaliyah, tetapi daripada pembahagian-pembahagiannya qadiyah, yaitu pembahagian syartiyah. Berarti ini aqsam saniyah dan aqsam awaliyah. Ini juga pembahasan dalam mukadimah aqsam awaliyah. Ini juga dibahas dengan aqsam saniyah. Pakon, kianan aku dulu, karena kamu kamu kun. La syakka hana jenis ragu. Sesungguh maksud bidzat daripada wadah mukaddimah itu menyebut aksam awaliyah. Adapun menyebut aksam syartiyah padanya mukaddimah, makanya bil arad, perli bidzat. Ya maksud bidzat, ya bil arad, karena kebuah. Engkau merdekan maksud pokok hanya kebuah. Ya udah ya, belum pun. Udah, oke, hanya udah lah. Ini namanya. Kamu kok nak dari anak boleh? Dorwormoh leh boleh punjak itu punjak tak boleh. Dorwormoh. Ada pun dengan boleh nyampi hanya anjir. Baik boleh. Jak itu pada nak nanti. Jadi walaupun maksud kita memang untuk juga aksam awaliyah, tapi sampingan dia juga populer di arah. Wala sabihil istidrat dan adiyalan istidrat. Wong di istidrat ini seperti kursi pilih di mahali. Memang ke depan rawaji, tapi ada kan terjun tegak karena kanan dua minit kecut. Itu lagi kuno. Teraya belengkut, nanti upi dalam diri kita. Anak buahnya anak baik depan. Yang baik dulu dia belengkut, dulu dia jadi ilmu dengan kau. Jadi baik, tapi itu iya belengkut saja. Ini baik, maka dia udah belengkut, belengkut jadi iya. Tegak tadi. Al-Faslul Awwalu fil Hamliyati. Bermula pasal yang pertama itu sabit pada masalah hamliyah. Dan sabit padanya pasal itu nak berbuah pembahasan yang menyangkut dengan hamliyah, nak berbuah pembahasan Pembahasan pertama pada juzuknya hamliyah dan aksamnya hamliyah. Pembahasan pertama tentang juzuk qadhiyah hamliyah dan pembahagian qadhiyah hamliyah. Bermula hamliyah hanya saja tahqiq ia dengan label juzuk. Hanya bahan itu tentang juzuk. Baruna qadhiyah hamliyah dengan label juzuk. Yang pertama mahkum alih dan dinamakan akan mawdu'. Yang kedua mahkum bih dinamakan mahmul. Yang keleh nisbah antara keduanya. Biha yang dengannya nisbah terikatlah mahmul dengan mawdu'. Jadi ikatan antara mawdu' dengan mahmul itulah nisbah. Karena mimana nisbah berarti laidun, paimon. Tapi konsiditum laidun nako, paimon nako. Tapi dengan kaikat dengan nisbah Zaidun Paimon baru jadi hadiah. Jadi menyewa Zaidun tau Paimon tau ini baru jadi hadiah. Ada ikatan. Jadi label dulu. Judul pertama mahkum alih hubungan mahmul. Judul kedua mahkum bih hubungan mahmul. Judul gelih nisbah karena hubungan ini nisbah. Walau dalu alaiha yusama rabitah dan bermula lafai yang di dunia ianya lafai artinya nisbah dinamakan rabitah. Jadi rabitah lafai yang di dunia kepada nisbah. Yang juzuk kalian nisbah. Yang hajirhan nisbah. Rabitah jirbo. Kena turah dun duboh rabitah dun. Anak ke dua Zaidun dua Paimon. Anak ke duanya. Duanya rabitah. Maknanya tukang dunia kepada nisbah antara Zaidun dengan Paim. Konji yang nisbah. Nah, jadi tanpa ada nisbah maka kaliyah hamliyah ada. Tapi tanpa rabitah juga. Karena rabitah adalah yang menunjuki kepada nisbah. Jadi berbeda antara nisbah dengan rabitah. Punya nisbah yang maknawi. Anda tahu maknawi ikatan antara mahmul dan mahmul. Punya rabitah lafai yang menunjuki kepada ikatan yang maknawinya dilapti. Jadi itu nasurah berbuang rabitah. Jadi BRG berbuang nisbah. Yang berbuang rabitah bukan nisbah. Jadi buang gal karena buang madlul. Ketika ini ada punya nyan jemo BRG punya. Ini hanya lemah mentah kan? Punya yang mana? Lima macam macam, baik pinang lima macam bukti. Dan bermula lafai yang ibunya ianya lafai artinya nisbah dinamakan rabitah. Sebagai contoh, huwa pada kesulitannya Zaidun huwa alimun. Dan dinamakan qadhiyah ketika itu sulasiyah. Jadi qadhiyah menyuna disebut rabitah dengan sulasiyah karena lebuh itu dimandai. Dan kadang-kadang dibuangkan akan rabitah pada sebahagian lewat. Jadi nalewat yang dibuang rabitah karena syukur dihin dengan maknanya rabitah. Hidupku boleh dihin, ada anak-anak ke hidupku buah. Dan bermula qadhiyah dinamakan ketika itu kebuah rabitah dengan sunaiyah. Karena yang di juru qadhiyah dua anak-anak Zaidun, Alimon, nyatakan di dua buah dengan sunaiyah. Tapi punya Zaidun huwa alimun bukan sulasiyah. Jadi kalau tu lagi menjerat berarti mati. Aku lulukun. Manakala kebagi ianya tipu akan qadhiyah kepada hamliyah dan syartiyah. Ini saya kemasuki sekarang pada pembahasan hamliyah. Dan hanya tanya kedahulu akannya hamliyah atau syartiyah. Karena basitnya hamliyah. Sebab yang qadhiyah hamliyahnya kira basit. Ini yang syartiyah itu murakkab. Dan bermula basit itu membatang akhir murakkab secara tabi'an. Maka bermula hamliyah hanya sahnya il-i'am tal-kalimu. Oh, tersusun dia daripada le-mujusun. Kata le mangkum alih dan dinamakan mudu'. Bahkan dengan mudu li anahu par udi'a li yukama li bisi. Karena sesungguhnya mudu sungguh diwabahkan akan dia supaya dihukumkan adilnya dengan sesuatu. Okay, kedua orang bahagian melilah kedua hina jika kurti gaji kedua hukum pada dia kan kedua yang pun kedua kurti dua hina kedua hakim hukum dia hukum ada kata penjara itu tahun wabah kedua ada kurti kedua hukum ada ni. Jadi antara maudhu' manhamu lagi kan bukan maudhu' kedua aji hina dengan kedua hukum ada ni Zaidun Qa'imun kedua ada ni. Jadi berdua ni untuk berdua hukum ada ni kena dimohon. Dan yang kedua mahkum B dinamakan akan dia akan makmul. Pakai penggunaan makmul ni hamli yang lain syik kerana hamalnya ada tu syik kerana jin berdua ada tak. Jadi yang ada boleh kekul makmul kurang cun sebab kedua makmul yang mohon sebab kedua. Jadi mahkum alih dengan mahkum B. Mahkum B nya hukum kedua kepada mahkum alih. Maka mahkum alih mohon bab kedua. Mahkum B makmul jin yang hamal tu ada juga kata mohon. Ya bicara mana lewat. Adapun benda munasabat antara mana lewat dengan mana kira. Wa nisbatun dan yang kedua nisbah antara keduanya yang dengannya nisbah terikatlah makmul dengan mohon. Dan dinamakan akan nisbah hukmiyah. Jadi nisbah ikatan antara mu'um dan mahmulnya juga nisbah hukmiyah. Karena hukum mahmul ada mu'um, ada hukmiyah. Tapi nisbah hukmiyahnya hanya menentang dengan nisbah tamah. Tadahul di mulut-mulut tamah karena hanya burung kakit mau makanan, mahmul kana, kalikap berarti nisbahnya tamat. Tapi karena dihukum deng kepada tibet gitu ni, adapun dihukum mahmul ada mau dari sininya sehingga itu nisbahnya kubiah. Nah, jadi yang nama yang tadahul, kau nama yang tanafi. Jadi kalau orang pun nisbahnya tamat kubiah. Jadi jadi malah ini dibalik. Wakama an-namat an-nam min hakil mawdu' wa mahmul. Dan sebagaimana barang sesungguh sebahagian daripada hak mawdu' dan mahmul itu bahawa diibaratkan daripada keduanya dengan dua bola pai, demikian juga daripada hak nisbah hukmiyah bahawa ibunya adanya oleh lafai. Jadi menyuka maudhu' dan lafai yang ibunya kepada maudhu' ke mahmul dan lafai yang ibunya ke mahmul maka nisbahkan benar lafai di depan ibunya dan bermula lafai yang ibunya yang lafai adanya nisbah dinamakan rabitah karena dalalahnya rabitah di atas nisbah yang dirabit ianya nisbah akan sebagai dasmiyah bagi dal dengan nama madlul. Jadi membuat rabitah adalah nisbah. Mana rabitah kan ikatan. Rabitah ikatan. Yang ikat antara maudhu' dan mahmul adalah nisbah. Berarti nisbah membuat rabitah. Tapi dia kekel rabitah kelapai. Jadi gencok nama madlul dipakai kepada dal. Lapainya dal pada dal kepada rabitah. Jika rabitah dal kepada rabitah. Tapi kekel rabitah. Jadi contoh buah pada kedudukannya Zaidun wa Ali. Yang buahnya rabita. Padahal kan buah rabita. Nisbah yang maknawi benar yang rabita. Tapi buah tukang tunjuk kepada rabita. Cuma baik payah-payah kan buahnya langsung berkait dengan